peringatan keras dari sifat al-la'an, dan bahwasanya al-la'an tidak mungkin bisa berkumpul dengan sifat as-sidq. As-sidq adalah sifat tertinggi setelah sifat an-nubuwah. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Amma yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan di as-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini disebutkan martabat kedua setelah nubuwah as-siddiqiyah. Dan kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan orang yang paling utama dan pertama mewarisi sifat rahmah kepada manusia setelah nabinya adalah mereka as-siddiqin. Orang-orang yang senantiasa jujur dalam ucapannya dan membenarkan segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga tidak pantas orang-orang yang siddiq untuk menyandangkan sifat al-la'an, banyak melaknat. Sifat ini suka melaknat adalah sifatnya mereka as-sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari bimbingan agama. Ya, karena sedikit saja, ya, dari sebab-sebab dia melaknat. Bahkan karena bergurau pun dia melaknat. Ya, tidak ada di sana sebab yang menuntut dia melaknat, dia melaknatnya. Ini la'an, banyak melaknat, suka melaknat, kebiasaannya melaknat. Adapun kalau itu terjadi sekali dua kali, ya, dan ada sebab yang menyulutnya, maka ini tidaklah menafikan as-siddiqiyah yang ada padanya. Fihi bayanun qala asy-syarih Asy-Syaikh Zaid rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, fihi bayanun jaliyun anna as-sidqa alladhi 'urifa bi kathrati as-sidqi wa at-tasdiqi bil haqqi la yumkinu an yastabiha al-la'na liman la yastahiqqu dhalik. Di dalamnya atau di dalam hadis ini ada penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya as-siddiq, orang yang siddiq, bentuk mubalaghah dari as-sidq, ya, shadiq as-siddiq, shadiq orang yang jujur, ya, as-siddiq senantiasa jujur dalam ucapan dan perbuatannya dan membenarkan segala apa yang datang dari nabinya. Di dalamnya ada penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya as-siddiq, seorang yang siddiq yang telah dikenal banyak berbuat jujur, ya, dan membenarkan al-haq, tidak mungkin untuk dia menghalalkan, membolehkan al-la'an, sifat suka mendoakan kejelekan, keburukan, la'nat, dijauhkan dari rahmat, ya, kepada mereka, ya, justru sebaliknya, hati mereka dipenuhi dengan rahmah, ya, senantiasa menginginkan untuk saudaranya kebaikan, mendoakan, ya, al-islah, mendoakan temannya as-salah kebaikan, ya, bukan melaknat. Ya. Liman la yastahiqqu dzalik, tidak mungkin dia membolehkan melaknat orang yang tidak pantas, tidak berhak untuk dilaknat. Ya. Ya Allah. Wa innamal la'nu min akhlaqis sufaha'i wal fasiqin, dan tidak lain suka melaknat adalah di antara akhlaknya as-sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang gembel, wal fasiqin, dan orang-orang fasik yang suka berbuat kemaksiatan. La min akhlaqil mu'minin wa siddiqin, bukan termasuk akhlak kaum mu'minin, bukan pula akhlaknya as-siddiqin. Ya. Telah disebutkan dalam hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang telah lewat, al-muslim an salim al-muslimuna min lisanih wa yadih. Seorang muslim adalah seorang yang selamat kaum muslimin lain dari kejelekan lisan dan tangannya. Apalagi mereka as-siddiqin, tentunya lebih tinggi lagi, lebih selamat lagi lisan dan tangannya dari berbuat jelek, dari berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain, yang memudaratkan orang lain. Fahdhar ayyuhal muslimu wa ayyatuhal muslimatu min as-suquti fi akhlaqil jahilin wal fasiqin. Oleh karenanya ihdhar, hati-hati wahai kaum muslimin dan kaum muslimat dari terjatuh ya ke dalam akhlak-akhlaknya orang-orang jahil dan orang-orang fasik. Ya, terlebih lagi sebagai orang tua ya, itu sangat dicontoh oleh anaknya gerak-gerik dan ucapannya. Sebagaimana yang telah kita pernah baca dari hadis Salim ya Ibnu Umar, di mana beliau menceritakan bahwasanya ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laisa insana, saya belum pernah mendengar bapak saya Abdullah melaknat seorang pun kecuali satu orang budaknya. Cuma sekali dalam seumur hidup beliau mendengar bapaknya melaknat, dan ini sangat-sangat membentuk kepribadian anaknya sehingga anaknya pun demikian jauh lisannya dari suka melaknat. Berbeda halnya dengan mereka-mereka orang-orang tua yang tidak memahami akhlakul Islam ya, yang tidak mengerti adab-adab Islami ya, dengan mudahnya lisannya mengucapkan laknat bahkan kepada anak-anaknya ya, kepada suami atau istrinya, dengan mudahnya lisannya melontarkan laknat, sehingga yang demikian membentuk pada kepribadian anak tersebut, sehingga anak tersebut pun menjadi anak yang suka melaknat. Ketika dia berteman bergaul dengan temannya suka melaknat, sedikit saja masalah yang muncul dia laknat ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke 318, silakan dibaca. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an al-Ma'sh an Abi Tabayan an Hudzaifah radhiyallahu an qala ma tala'ana qaumun qat illa haqu 'alaihimul la'nah. Dari Hudzaifah dia berkata tidaklah saling melaknat suatu kaum kecuali berhak atas mereka laknat. Wahadar atharu mutafikun ma'al ahadithi as-sabiqah bi anna la'na laysa min akhlaqi ahli al-iman al-kamil wa annahu mujibun lil ukubati al-ajilah wal-ajilah fal hadaru minhu. Walaqad hadirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min wuku'i fitala'uni biduni wajhin syar'iyyin ya'tamidu alaihi fi ibahatihi. Atsar ini selaras dengan hadis-hadis yang telah lalu bahwasanya melaknat bukanlah termasuk akhlak dari orang yang memiliki iman yang sempurna, dan bahwasanya pelakunya berhak mendapat akibatnya di dunia dan di akhirat. Maka berhati-hatilah darinya. Sungguh Nabi telah memperingatkan dari masuknya seseorang dalam tindakan saling melaknat. Saling melaknat yang tidak diperbolehkan dari sisi syar'i. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan 'anil A'mash 'an Abi Dhabyan 'an Hudzaifah qala ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. Tidak ada satu kaum pun yang mereka saling melaknat إلا حق عليهم اللعنة melainkan حق حل ya halat halat alaihim la'nah melainkan laknat akan menimpa mereka yang saling melaknat, terkabul ya laknat yang mereka lontarkan kepada sesamanya ya. Wa hadzal athar muttafiqun ma'al ahadits as-sabiqah, athar dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ini muttafiq ma'al ahadits as-sabiqah ya, selaras cocok dengan hadis-hadis yang telah lewat. Bianna la'na laysa min akhlaqi ahli al-iman alaihim hasarat, dan janganlah sampai jiwamu dirimu ya terjerumus kepada kesedihan ya, duka karena sebab mereka tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjukmu. Ya. Itu sebagai apa? Tasliyah, bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, para du'a, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendapati, ya, manusia berpaling dari dakwahnya, manusia melaknat, adalah mujibun, bisa mendatangkan al-uqubah, hukuman al-ajilah di dunia wal-ajilah dan di akhirat. Jadi kemabrotan suka melaknat bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan dirasakan oleh pelakunya kalau dia tidak segera bertobat dan memperbaiki diri. Falhadra al-hadra minhu, maka hendaknya berhati-hati, senantiasa kita berhati-hati darinya. Ilzam al-hadr, ya. Walaqad dakwahi manusia, ya, meskipun ya hidayah itu taufik, kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikarenakan telah kita sampaikan pada pelajaran yang telah lewat bahwasanya akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-tabi'ah, yang kedua adalah at-tatabbu'. Yang pertama adalah dihasilkan, ya, oleh seorang manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal ini didapati pada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ala la'natullahi 'alal zalimin, ya, la'anallahu al-musawwirin, sifatnya saja, ya, kita laknat, bukan orang-orangnya tertentu kita laknat, makanya seperti ini, enggak mengapa. Ataupun kita melaknat orang-orang tertentu dan sudah ada kejelasannya dalam nas bahwasanya orang tersebut berhak mendapatkan laknat karena dia masih dalam kekufuran, seperti kepada Fir'aun, ya, la'natullah alaih, syaitan, ataupun kepada Abu Lahab dan semisalnya, yang seperti ini diperbolehkan. Ataupun secara umum melaknat itu dilarang, sampai pun kepada orang-orang kafir. Dan pendapat yang dirajihkan oleh Lajnah Ad-Daimah terkait dengan hukum melaknat orang kafir yang masih hidup itu tidak diperbolehkan, karena tidak tahu kita bagaimana akhir kehidupannya. Bisa jadi dia bertaubat. Kita ambil satu hadis lagi. Babu man la'ana 'abdahu fa'ataqah. Silakan dibaca Hasan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Babu man la'ana 'abdahu fa'ataqah. Bab siapa yang melaknat budaknya maka wajib membebaskannya. Haddatsana Ahmad bin Ya'qub qala haddatsani Yazid bin Al-Mikdam bin Syuraih an abihi an jaddihi qala akhbaratni Aisyah anna Abu Bakrin la'ana ba'dha raqiqihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin al-la'anin was-siddiqin kalla wa rabbil ka'bah marratan marratain aw salasan fa'taqa Abu Bakrin yawma idzin ba'dha raqiqihi thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la a'ud. Dari telah mabarku untuk Aisyah bahwasanya Abu Bakar telah melaknat sebagian budaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, orang-orang yang suka melaknat dan orang-orang yang siddiq, kala warabil Ka'bah, sekali-kali tidak mi rob Ka'bah. Dua kali atau tiga kali." Maka Abu Bakar membebaskan sebagian budaknya. Kemudian Nabi SAW. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Faqala la a'ud. Maka beliau berkata, aku tidak akan mengulanginya lagi. Babu man la'ana 'abdahu fa'ataqah. Kemudian beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membikin bab berikutnya masih berkait dengan laknat. Babu man la'ana 'abdahu fa'ataqah. Bab tentang orang yang melaknat budaknya kemudian dia membebaskannya. Di sini terdapat anjuran bagi siapa-siapa yang melaknat budaknya untuk memerdekakan, dan itu bukan syarat ya, bukan keharusan bahwasanya setiap orang yang melaknat budaknya kemudian membebaskan. Ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah terkait dengan bagaimana taubatnya seorang yang suka melaknat, maka mereka mengatakan cukup dengan dia bertaubat ya, dengan syarat-syaratnya berjanji untuk tidak mengulang yang semisalnya. Haddatsan Ahmad ibn Ya'qub qala haddatsani Yazid ibn al-Miqdam ibn Shuraih an abihi an jaddih qala akhbaratni Aisyah anna Abu Bakr la'ana ba'd raqiqih fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr al-la'anin wa siddiqin kalla rabbil Ka'bah marratayn aw thalatha fa'ataqa Abu Bakr yawma idhin ba'd raqiqih thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala la a'ud. Dari Shuraih beliau menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan kepadaku bahwasanya Abu Bakar pernah melaknat ya sebagian budaknya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, wahai Abu Bakar, al-la'anina was-siddiqin, ini sebagai maf'ul dari fi'ilnya muqaddar ya mahdhuf, hal tara al-la'anin was-siddiqin ya yajtami'an, apakah kamu melihat bahwasannya ya, sifat laknat dan as-siddiqin itu bisa berkumpul ya, apakah kamu melihat bahwasannya orang yang suka melaknat juga orang yang siddiq ya. Kalla rabbil Ka'bah, tidak, demi rabbil Ka'bah, pemilik Ka'bah, marrataini aw thalatha, beliau mengucapkannya dua kali atau tiga kali. Fa'ataqa Abu Bakrin yawma idzin ba'd raqiqih, maka Abu Bakar pun membebaskan di hari itu juga sebagian budak-budaknya. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala la a'ud, kemudian beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan berkata, la a'ud, aku berjanji tidak akan mengulang. Ya, di sini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an ya, bahwasanya bapaknya Abu Bakar pernah ya sekali melaknat budaknya ya, karena sebab-sebab tertentu yang dipandang oleh Abu Bakar pantas untuk orang ini dilaknat ataupun budak ini dilaknat. Dia melakukan sesuatu perkara yang mungkar sehingga memancing kemarahannya, akhirnya beliau melaknatnya. Ini juga sebagai dalil bahwasanya para sahabat tidaklah maksum ya, ada saja. Meskipun beliau Abu Bakar adalah tokohnya, imamnya Siddiqin ya, tetap saja beliau bukan orang yang maksum. Itu terjadi sekali dalam hidupnya ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun berkata kepadanya, wahai Abu Bakar, apakah berkumpul ya sifat suka melaknat dengan as-siddiqin, sifat siddiqiyah? Ini pengingkaran dari Nabi alaihi salatu wasallam terhadap perbuatan beliau radhiyallahu ta'ala an. Ya. Dan bentuk zajar, teguran dari Nabi alaihi salatu wasallam agar jangan sampai beliau yang sudah dikenal dengan kejujurannya terbiasa dengan sifat ini. Dan bukannya Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan adanya sifat al-la'an kepada Abu Bakar, tidak. Semata ini untuk mentandih beliau alaihi salatu wassalam ya. Tidak ada pada diri beliau radhiyallahu ta'ala an sifat suka melaknat, tidak. Ini terjadi dalam seumur hidupnya sekali ya. Kita pernah membaca di hadis sebelumnya bahwasanya Ibnu Umar pernah terjadi ya, perbuatan melaknat sekali ya, itu Ibnu Umar yang mana beliau dari sisi kedudukan dan derajatnya di bawah Abu Bakar, apalagi Abu Bakar tentunya lebih sedikit lagi, lebih jarang lagi ya terjadi dari beliau al-la'nah. Tapi memang demikian, orang yang muqarrab didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat ya kejelekan, meskipun itu kejelekan tidak seberapa, apalagi ada sebabnya, tapi pada hatinya atau membuat dia puyeng, membuat dia stres seperti berbuat dosa yang besar. Nah itu berbeda halnya kalau itu kejelekan muncul dari al-abror. Jadi tingkatan yang tertinggi adalah al-muqarrab, di bawahnya al-abror. Dikatakan oleh al-ulama bahwasanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan di sisi al-abror, orang-orang yang baik, itu di sisi mereka al-muqarrab, ya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, itu kejelekan. Ya. Kalau mereka berbuat kebaikan, al-abror alhamdulillah lapang dadanya, senang, bergembira. Tapi kalau mereka orang-orang al-muqarrab, takut, ya, sedih dan khawatir. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka-mereka yang memberikan apa yang diberikan dalam keadaan hatinya itu wajilah, takut. Itu golongan al-abror. Ya. Dan kalau mereka berbuat kemaksiatan sedikit saja, sekali saja, sangat besar gitu. Sepertinya di hati mereka seperti berbuat kemaksiatan yang besar dan berkali-kali. Sehingga ditanya oleh Nabi alaihi wasallam, "Alla'anin wasiddiqin?" Apakah berkumpul ya sifat suka melaknat dengan as-siddiqin? Ya. Jadi tidak ada dalam diri Abu Bakar radhiyallahu taala an sifat suka melaknat, itu terjadi sekali. Dan ucapan Nabi ini bukannya menetapkan pada diri beliau sifat laknat, sekedar tanbih saja. Ya. Dan tidaklah hal ini mengurangi as-siddiqiyah, kejujuran yang ada pada beliau. Beliau Abu Bakar radhiyallahu taala an adalah sahabat yang termulia dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan dari sahabatnya para nabi yang lain, lebih afdol daripada para sahabatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Kalla wa rabbil Ka'bah. Kalimatu al-jazr, zajr, kalimatu zajr. Kalla, kalimat kata untuk menghardik. Kalla, kali-kali tidak demikian. Ya, wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Marratain aw thalatha, Nabi mengucapkannya 2 atau 3 kali. Ya. Dianggap besar oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena ini bersumbernya dari orang yang siddiq, dikenal kejujurannya. Iya. Fa'taqa Abu Bakr yawma idzin ba'd raqiqih, maka lihat bagaimana istijabahnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu cepat mereka menyambut seruan nabinya alaihi salatu wasallam. Saat itu juga beliau membebaskan budak-budaknya. Iya. Bukan hanya yang dilaknat, sebagian budak yang lain pun yang terkena ataupun yang tidak terkena laknat dibebaskan pula oleh beliau alaihi salatu wasallam. Padahal budak lumayan harganya. Ya. Thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "La a'ud, saya tidak akan mengulang." Ya. Lihat beliau pertama cepat sekali istijabahnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian ditambah lagi beliau membebaskan budaknya tadi dan berjanji datang kepada Nabi untuk tidak mengulangi semisalnya. Ya, di sini justru ada keistimewaan dari Abu Bakar radhiyallahu taala, di mana beliau Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan bagi beliau sifat as-siddiqiyah. Ya. Fi hadzal hadis, belum dibaca ya syarahnya. في هذا الحديث بيان أن الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ. Di dalam hadis terdapat penjelasan bahwasanya para sahabat mereka bukanlah orang-orang yang terlindungi dari kesalahan. Fahadha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu afdalul ummah ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walakinnahu laysa ma'suman. Dan Abu Bakar merupakan seutama-utamanya umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau bukanlah orang yang maksum. bal waqa'a fil khat fil khata'i al madhkur alladhi nabahu alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam fabadara ila taubah wal kafarah walhamdulillah. Bahkan beliau pun terjatuh ke dalam kesalahan yang disebutkan dalam hadis yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya atas hal tersebut. Maka beliau pun Abu Bakar bersegera untuk bertobat dan kafarah. Alhamdulillah. Falam yazal as-siddiqu sadiqan ayama hayatihi wa ba'da mamatihi wa yawma liqa'illah radhiyallahu anhu wa arda. Dan beliau pun senantiasa berbuat kejujuran pada kehidupannya dan setelah matinya dan hari akhirat radhiyallahu anhu wa arda. Wa huwa afdalul ummah ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam bil ijma'. Dan beliau adalah seutama-utamanya manusia setelah nabinya alaihi salatu wassalam secara ijma'. Falamma hasat minhu hafwatun fala'ana ba'da rakikihi. Maka tatkala kesalahan terdapat padanya, maka beliau melaknat sebagian budaknya. Wa'aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ankaru alaihi zalik fa'attaqahum. Dan Nabi alaihi wasallam mengetahui hal tersebut dan mengingkarinya. Maka beliau pun membebaskan budaknya. Ai attaqaraki wa taba min al-aunt fil 'ad. Yaitu membebaskan budak dan bertobat dari kembali kita laknat. Falam yal'an ahadan ba'da dzalik, dan tidak akan laknat seorang pun setelah hal tersebut. Wallahu a'lam. Disebutkan di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis tentang As-Siddiq. As-Siddiq adalah orang yang senantiasa ucapannya dibenarkan dengan perbuatannya, selaras antara ucapan dan perbuatannya. Ya. Sehingga kalau ada seorang yang suka melaknat, maka berarti ucapannya menyelisihi dari perbuatannya. Kita banyak mengetahui dan mendapati orang-orang yang masya Allah dari sisi amalannya bagus, semangat ibadahnya bagus, tapi dari sisi penjagaannya terhadap lisan kurang. Dengan mudahnya dia melaknat dan melaknat, mendoakan kejelekan dan keburukan, mencela dan mencerca manusia. Sehingga As-Siddiq, ya, ataupun sifat As-Siddiqah tercabut darinya, meskipun dia adalah orang yang rajin dan semangat beribadah. Fa fi hadzal haditsi bayanun anna sahaba laysu ma'sumina minal khata'. Dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya para sahabat mereka bukanlah orang-orang yang maksum, terjaga dari al-khata', kesalahan. Fa hadza Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu afdalul ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu laysa ma'suman bal waqa'a fil khata'i al-madhkur alladhi nabbahahu alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikenal kejujurannya, afdalul ummah, umat yang terbaik, yang paling utama setelah nabinya alaihi salatu wasallam. Walakinahu laysa ma'suman, hanya saja beliau bukanlah orang yang maksum. Ya. Bal waqa'a fil khata'il madzkur, bahkan beliau pernah terjerumus dalam kesalahan yang telah disebutkan dalam hadis ini. Alladzi nabbahahu alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diingatkan atasnya oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Fabadara ila at-taubati wal kafarah, maka beliau bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kafarah, membayar kafarah dengan membebaskan budaknya. Disebut dengan kafarah karena dia sebagai penghapus dari dosa-dosanya. innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Fa'atbi'il sayyiatil hasanat tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan tersebut. Padahal tidak wajib, tidak harus. Tapi beliau, ya, di antara kesemangatan beliau dan kesungguhan beliau akan taubat beliau, beliau bebaskan itu budak. Ya. Walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, subhanallah, ya, al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dia berbuat dosa, kekeliruan itu menambah kebaikan bagi dia. Semakin dia dekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan semakin berhati-hati dan waspada kepada Allah dan bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada kesemangatannya dalam ibadah. Iya. Sebagian orang ketika ya terjerumus ke dalam, ataupun manusia ketika terjerumus ke dalam dosa-dosa dan kejelekan, itu ada beberapa keadaan. Ya. Keadaan yang paling utama adalah mereka-mereka yang ketika terjerumus dalam dosa-dosa dan kebaikan, keadaan dia lebih baik dari itu. Ya. Seperti ada seorang yang dia masya Allah semangat beribadah, ya, rajin, ya, menekatkan diri kepada Allah, hanya saja dalam hatinya ada sifat ujub, ya, tangga diri, akhirnya Allah SWT takdirkan dia terjerumus ke dalam dosa. Setelah itu baru dia sadar akan kelemahannya, ya, mengerti akan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dia bersandar kepada kemampuan dan kesemangatannya, sehingga keadaan dia setelah dia terjatuh ke dalam dosa lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kebanyakan manusia kalau sudah terjerumus ke dalam dosa, maka terus dia terjerumus ke dalam dosa yang lain. Ya. Kejelekan saling menarik satu sama lainnya. Dan beliau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dengan terjerumus ya beliau ke dalam kekeliruan ini, menyebabkan beliau lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi, lebih berhati-hati lagi dan waspada. Ya. Walhamdulillah. Walam yazal as-siddiq siddiqa ayyam hayatih. Dan senantiasa Abu Bakar as-siddiq siddiqa sebagai seorang yang jujur, tidak sama sekali mempengaruhi perbuatannya tadi atas kejujuran beliau. Sifat atas sifat siddiqah beliau. Ayyam hayatih, baik di hari-hari hidupnya, wa ba'da mamati, atau setelah matinya, wa yauma liqa'illah, dan di hari pertemuannya, perjumpaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhu marbah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya dan membuatnya ridha. Wahu afdalul ummah ba'da nabiyiha alaihi salatu wassalam bil ijma'. Dan beliau radiyallahu ta'ala an adalah umat yang terbaik, yang paling afdal setelah nabinya alaihi salatu wassalam bil ijma', dengan kesepakatan ahlu sunnah. Adapun mereka-mereka orang Syiah tidak dianggap, tidak masuk ke dalam penamaan al-ummah di sini. Falamma hasalat minhu hafwatun fala'ana ba'd raqiqi wa 'alima an-nabiy 'alaihi salatu wassalam fa ankara 'alaihi dhalika fa'taqahum. Ya, tatkala terjadi dari beliau hafwah, zallah, ketergelinciran, fala'ana ba'd raqiqi, sehingga beliau melaknat sebagian budaknya, dan Nabi pun mengetahui, maka Nabi pun mengingkarinya. Ya, dengan keras. Ya. Fa'taqahum, maka beliau pun membebaskan budaknya tadi. Ai a'taq raqiq wa taba min al-'aud fi al-la'n. Yakni beliau membebaskan budak tadi dan bertaubat. Ya. Wa taba min al-'aud, bertaubat untuk tidak kembali berbuat seperti itu, melaknat. Falam yal'an ahadan ba'da dhalika wallahu a'lam. Dan beliau tidak lagi melaknat seorang pun setelah itu. Wallahu a'lam, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.